اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، hadirin jamaah i'tikaf di Masjid Umar Ibn Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, yang Allah muliakan, selamat datang di Masjid Umar Ibn Khattab. Juga para pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM, melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, melalui channel YouTube ataupun channel Facebook. Juga bergabung dengan kita beberapa radio lain, para pendengar Radio Albayan Cianjur, Kanggo Cianjur Sareng Sabudeureunana, pendengar Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, Radio Insani Purbalingga, Radio Ris Kebumen, Suara Kalbu di Jayapura, Irian Jaya, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, dan radio ataupun televisi lain yang ikut menyiarkan siaran kita ini. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Oh ya, juga para peserta itikaf di Masjid Al-Hijrah pada Suka Cimahi yang juga ikut bergabung melalui streaming di masjid sana. Selamat bergabung dan selamat menjalani ibadah itikaf di Masjid Al-Hijrah Cimahi. Subuh ini seperti biasa kita membahas kitab Majalisus Syahri Ramadan. Kita akan masuk ke pembahasan tentang Fadlu Al-Ashril Akhir Min Ramadan, keutamaan 10 hari di bulan Ramadan. Allah Azza wa Jalla telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan dan keutamaan di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir. Ini dianggap istimewa. Kenapa istimewa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah dibanding hari sebelumnya. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairih." Nabi SAW lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari terakhir yang beliau tidak melakukan hal itu di hari-hari yang lainnya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, masih dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan tali sarungnya dan menghidupkan malam-malamnya serta membangunkan istri-istrinya. Tiga yang beliau lakukan: mengencangkan tali sarung, maknanya menjauhi istri-istrinya, tidak mendekatinya, tidak menggaulinya. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam dengan ibadah, dengan amal soleh, dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan seperti sholat malam, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan yang sejenisnya, tidak hanya untuk diri pribadi beliau, tapi beliau juga mengajak istri-istrinya untuk ikut bangun dan beribadah di malam tersebut. Dalam Musnad Ahmad berkata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhlitul 20 bi salatin wa naumin. Fa idza kana al-ashru shammara wa shadda al-mi'zar. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mencampur antara salat malam dan tidur di 20 hari pertama di bulan Ramadan. 20 hari pertama malam-malam beliau salat tapi juga tidur. Maka apabila masuk 10 hari terakhir, beliau bergadang. Beliau tidak tidur. Mengisi seluruh waktu malamnya untuk ibadah dan mengencangkan tali sarungnya. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang semakna dengan itu. Seluruh hadis tadi menjelaskan keutamaan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, karena Nabi SAW lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah di 10 hari terakhir itu yang tidak beliau lakukan di hari-hari sebelumnya, dan mengisi malam itu dengan sholat malam, dengan baca Al-Quran, dengan zikir, dengan sedekah, dan yang lain-lainnya. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kana an-nabiy sallam shadda mi'zarahu, yakni ya'tazilu nisa'ahu liyatafarraga lis-salati wadh-dhikri wa qira'atil Qur'an. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuhyi lailahu bil qiyam wal qira'ah wa dhikr bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi lisyarafi hadhihi al-layali. وطلباً لليلة القدر التي من أقامها إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. Nabi SAW mengencangkan tali sarungnya dengan makna menjauhi istri-istrinya di malam itu untuk tafarruq, beribadah. Tafarruq itu mengkhususkan diri untuk beribadah dengan sholat, zikir, dan baca Al-Quran. Nabi SAW menghidupkan malam tersebut dengan seluruh ibadah, baik dengan lisannya, dengan hatinya, dengan anggota badannya, karena kemuliaan malam-malam tersebut, dan dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Yang siapa saja orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar berdasarkan iman dan ihtisab, ihtisab itu dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Ini menunjukkan keutamaan di malam tersebut. Di antara dalil yang menunjukkan keutamaan 10 malam terakhir di bulan Ramadan adalah kana yuqidhu ahlahu fihi lissalati wadzikri hirsan ala igtinami hadhil lailatil mubarakah. Adalah Nabi SAW membangunkan istrinya. Beliau tidak mementingkan diri sendiri semata-mata. Beliau ajak istrinya dibangunkan. Untuk apa? Untuk melakukan sholat, baca Al-Quran, zikir. Untuk bersungguh-sungguh memanfaatkan malam yang sangat mulia ini untuk menghidupkan dengan ibadah, mengisi seluruh malam-malam tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa orang yang memanfaatkan kemuliaan malam tersebut, maka dia akan berbahagia. tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Nah, kalau di akhirat jelas sesuatu yang sangat agung dan sangat menggiurkan bagi siapapun yang mendengar keutamaan yang Allah akan limpahkan kepada mereka di akhirat. Tidak hanya di akhirat, bahkan di dunia Allah akan berikan berbagai macam kebahagiaan. Tapi siapa orang yang mahrum? Makna mahrum, terhalang. Makna mahrum itu dia terkendala dari memperoleh keutamaan di malam itu. Maka orang tersebut oleh Allah akan diberatkan untuk mengisi malam-malam tersebut dengan ibadah, merasa berat sekali. Sebaliknya akan muncul kecenderungan di dalam hati mereka untuk melakukan hal yang sia-sia di malam tersebut. Mungkin mereka tidur semalaman, atau mungkin mereka tidak tidur, begadang. Tapi bukan diisi dengan ibadah, tapi diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, baik bagi dunianya ataupun bagi akhiratnya. Semalam suntuk umpamanya begadang untuk browsing, mencari informasi yang berkaitan dengan masalah hiburan, dengan masalah-masalah duniawi, dengan masalah yang lainnya. Semalaman catur, semalaman main kartu, semalaman main game, semalaman nonton TV, semalaman melakukan hal-hal yang justru semakin merusak otak dia, pikiran dia, perasaan dia, bahkan semangat dia dalam melakukan ibadah dan amal soleh kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang seperti ini, kata Syekh Al-Utsaimin, wa hadza min tala'ubi syaitan bihim wa makrihi bihim wa saddihi iyahum an sabilillah wa igwa'ihi lahum. Ini termasuk permainan syaitan kepada orang tersebut. Makar, tipu daya setan kepada orang tersebut, dan upaya setan untuk menghalang-halangi dan menyesatkan orang ini dari jalan Allah Azza wa Jalla. Kalau muncul pertanyaan, bukankah setan dibelenggu pada bulan Ramadan? Tapi kenapa setan itu masih bisa menyesatkan orang di bulan Ramadan? Ada enggak orang di bulan Ramadan yang bermaksiat dan berdosa? Banyak. Kenapa? Bukankah setan dibelenggu? Sudah sering kita jelaskan bahwa yang dimaksud dibelenggunya setan adalah marodatul jin. Jin-jin yang durhaka, yang kafir, yang tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, itu dibelenggu. Adapun jin-jin Islam, mereka juga wajib ibadah, wajib sholat, wajib saum, wajib melakukan berbagai macam ibadah seperti kita. Mereka tidak dibelenggu, mereka bebas. Kalau dibelenggu gak bisa ibadah. Tapi di kalangan jin yang muslim, seperti juga manusia, banyak yang fasik, banyak yang zalim, banyak yang terkuasai oleh hawa nafsu. Seperti halnya juga manusia, walaupun muslim, mereka ada yang fasik, ada yang zalim, ada yang jahat, ada yang kotor hatinya, kadang ibadah, tapi lebih sering bermaksiat. Ini tidak dibelenggu, karena dia tetap terkena kewajiban ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti juga orang yang fasik, yang zalim, sering memberi pengaruh buruk kepada kawannya untuk berbuat maksiat, untuk menghalang-halangi orang dari ibadah, maka jin juga demikian. Jin menghalangi kawan-kawannya sesama jin muslim untuk melakukan ibadah, dihalangi atau disupport untuk melakukan dosa dan kemaksiatan juga kepada manusia. Makanya walaupun setan dibelenggu, dorongan untuk berbuat jahat, dosa tetap masih ada. Karena adanya jin-jin yang fasik, ini yang pertama. Yang keduanya, dosa bisa terjadi karena karakter buruk yang sudah tertanam berurat akar mendarah daging dalam diri orang itu. Kalau karakternya buruk tanpa harus digoda oleh setan pun, itu akan jalan sendiri untuk melakukan dosa dan kemaksiatan yang terdorong oleh buruknya karakter dia. Ya. Nah, Allah menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hijr 42. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku yang soleh, tidak ada kemampuan bagi kamu, hei syaitan, untuk menyesatkan mereka, untuk menggoda manusia, kecuali manusia-manusia yang mengikuti kamu dari kalangan orang-orang ghawin. Kita sudah terangkan makna ghawin. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, kata beliau, "An-nasu thalathatun, rashidun wa ghawin wa dhallun." Manusia itu terbagi tiga. Pertama, rashid. Yang jadi imam tadi namanya rashid. Yang kedua, ghawin. Yang ketiga, dhallun. Lalu beliau berkata, fa'ammar rasyidu man arafal haqqa wa taba'ahu. Adapun rasyid adalah orang yang mengetahui al-haqq. Al-haqq itu kebenaran. Al-haqq itu Quran dan Sunnah. Al-haqq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu dari Allah. Itu Quran. Jangan kamu ragu-ragu. Nah, rasyid adalah orang yang mengenal al-haq, mengenal kebenaran, faham Quran dan Sunnah, wa taba'ah, dan dia mengikutinya. Berilmu dan mengamalkan ilmunya, mengaplikasikan ilmunya. Itulah rasyid. Kedua, ghawin. Man arafal haqqa walam yattabi'hu. Orang yang mengenal kebenaran, mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah, faham tentang ilmu syar'i, tapi tidak diikuti, tidak diamalkan, tidak diaplikasikan, tidak diterapkan, tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Berilmu tapi tidak beramal. Ini ghawin, ahli maksiat, ahlul kabair, orang-orang yang berdosa besar. Ini yang akan menjadi target permainan setan. Allah menyatakan illa manittaba'aka minal ghawin. Yang akan mengikuti kamu, hai iblis, adalah orang-orang yang ghawin. Dia tahu itu salah. Dia tahu itu keliru. Dia tahu itu tidak boleh, itu haram, itu dosa, tapi tetap dilakukan. Kenapa? Mintala'u bisyaitani bihim. Ini termasuk permainan setan, mempermainkan orang itu karena kelemahan iman. Taubahnya seperti pemain bola profesional mempermainkan bolanya tanpa harus dengan tangan, dengan kaki juga kan bisa satu jam di udara tanpa menyentuh tanah si bolanya, ya. Seperti itu setan mempermainkan orang itu. Ketiga, dolun. Dolun, sesat. Siapa mereka? Man lam ya'rifil haqqa wa amila bijahalatih. Orang yang tidak mengenal kebenaran, tidak mengetahui Al-Quran dan Sunnah, tidak faham tentang ulum syar'iyah, dan dia beramal dengan kebodohannya. Semangat beramal ada, ilmu enggak ada. Akhirnya dia ibadah dengan kebodohannya, terjerumus dia dalam kesalahan. Ini yang dol, yang sesat. Jadi tiga golongan manusia ini, tiga-tiganya berkaitan dengan ilmu dan amal. Rasyid berilmu dan beramal. Yang semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan ini. Yang kedua, ghawin, orang-orang yang berilmu tapi tak beramal. Ketiga, orang yang beramal tanpa ilmu. Dua golongan pertama, dua-duanya sesat. Yang ghawin itulah yang maghdubi alaihim. Yang dolin itulah yang dolun, yang terdapat dalam surah Al-Fatihah, siratul ladzina an'amta alaihim, ini rasyid. Tunjukkan kami ke siratul mustaqim. Siapa siratul mustaqim itu? Siratul ladzina an'amta alaihim. Golongan atau jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa? Itu yang berilmu dan beramal. Rasyid. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan yang dibenci, yang dimurkai. Itulah ghawin waladdalin. Dan juga bukan orang yang sesat. Itu dalun. Yang beramal tapi tidak berdasarkan ilmu. Nah, Allah menyatakan ghawin termasuk orang yang mudah untuk digoda oleh setan. Allah menyatakan, wa inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku, tidak akan ada kemampuan bagi kamu, hei setan, untuk menguasai mereka, untuk menggoda mereka, kecuali orang-orang ghawin yang mengikuti kamu. Maka orang yang berakal tidak akan menjadikan setan sebagai wali bagi dirinya, sebagai teman dekat bagi dirinya, padahal dia tahu setan itu musuh nyata bagi dirinya. Allah Azza wa Jalla surah Al-Kahfi ayat 50 menyatakan, أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Apakah kamu akan menjadikan setan dan anak-anak turunannya sebagai wali, sebagai kawan dekat, sebagai sahabat, padahal mereka musuh yang nyata bagi kamu? Sudah tahu itu musuh, dijadikan sahabat. Kita husnudzon kepada mereka, mereka menyiapkan tipu daya menohok dari belakang. Menjadikan musuh sebagai kawan, kita di depan, bres, ditusuk kita dari belakang kan. Sebaik-baik musuh pasti ada udang di balik bakwan. Ada udang di balik batu. Kalau umpamanya setan berbuat baik, pasti di dalamnya ada sesuatu yang buruk, ya. Pasti itu, karena memang mereka musuh yang sebenarnya dalam kehidupan kita di dunia ini, dan target mereka menjerumuskan manusia ke dalam neraka, bukan untuk mencelakai manusia di dunia. Tidak dengan cara menyakiti, tidak dengan cara dicekek manusia oleh setan dari kalangan jin, mati ngelel semua, enggak begitu. Kalau begitu mah di dunia rugi manusia, ya, karena mati, tapi di akhirat untung, masuk surga. Tidak dengan cara itu setan menggoda manusia, tapi dengan cara bujukan, rayuan yang halus. Allah berfirman lagi dalam Fatir ayat yang ke-6, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kata Allah, sesungguhnya syaitan itu musuh yang sebenarnya bagi kamu. Jadikan dia sebagai musuh, jangan dijadikan sebagai sahabat. Ya, hanyalah setan itu mengajak golongannya untuk menjadi penghuni neraka Sa'ir. Apapun yang ditawarkan oleh setan, apapun yang dibujukkan oleh setan, semuanya itu tipuan. Untuk apa? Untuk menjerumuskan orang yang digodanya itu untuk masuk ke dalam neraka Sa'ir. Ini yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, liyakunu min ashabis sa'ir. Agar pengikutnya itu masuk menjadi penghuni neraka Sa'ir wal iyadzu billah. Ingat enggak? Perkataan atau firman Allah Azza wa Jalla Al-Qur'an dalam surah Al-Hasyr, kamatsali syaitani id qala lil insani kfur falamma kafara Qala inni bari'um minka inni akhafu Allaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha wa dhalika jazaa'ul zalimin. Kata Allah, ingat ketika setan berkata kepada manusia, kufurlah kamu. Dan ikuti, ketika manusia ini kufur, setan berkata, aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka akibatnya kedua-duanya masuk ke dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Nah, apa yang diceritakan di dalam ayat ini berkaitan dengan disesatkannya manusia ahli ibadah, bukan ahli maksiat. Tapi di akhir hayatnya dia masuk ke dalam perangkap setan dan mati dalam keadaan kufur. Setan menggoda, mengganggu step by step, selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit. Itu pun tidak otomatis sekali bisikan langsung diikuti, enggak. Berpuluh ratus bahkan ribuan kali, sedikit demi sedikit dia melangkah menuju perangkap setan, akhirnya benar-benar terjerumus. Sampai orang itu ketika akan dihukum mati karena ia menzinahi perempuan, ia membunuh perempuan itu dan juga anak hasil perzinahannya itu, ketahuan oleh ayahnya mau dihukum mati. Datang setan. Kamu mau selamat? Iya. Sujud sekarang ke aku. Aku akan selamatkan. Gak mau. Musyrik. Nanti kalau kamu sudah selamat bisa taubat. Gampang itu. Daripada mati dalam keadaan hina, malu sebagai ahli ibadah gitu ya. Ayo kepikir, iya ya. Gampang nanti setelah itu tobat. Pas ketika sujud mengikuti ajakan setan, setan tertawa sambil berkata, aku berlepas diri dari kamu. Nipu ternyata si setan itu. Bukan benar-benar mau menyelamatkan dia dari kematian di dunia, tapi untuk menjerumuskan agar orang itu mati dalam keadaan seburuk-buruk keadaan. Ketika dia sujud kepada iblis laknatullahi alaih, hukuman mati dilaksanakan. Mati dalam keadaan sujud kepada iblis. Ini yang dimaksud kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'u mink inni akhafu Allah rabbal alamin. Setan berkata kepada orang itu, kufur kamu, dengan cara sujud. Ketika orang itu melaksanakan perintahnya, sujud ke iblis, kufur, setan tertawa. Berkata, aku berlepas diri dari kamu. Tadi menipu aja. Aku pun takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu efek yang akan terjadi bila orang menjadikan setan sebagai kawan dekat. Ya, maka jauhi. Termasuk bisikan-bisikan yang mereka bisikan di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir wajib diperangi. Itu semua jebakan setan, mengiming-imingi dengan hal yang bisa menyenangkan kita tapi mengandung jebakan maut yang membahayakan. Maka tidak boleh. Ya, perangi setan, kemudian paksakan diri kita untuk menjauhi bisikan setan dan mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini diantara keutamaan 10 hari terakhir, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Di antara keutamaan 10 hari terakhir adalah disyariatkannya i'tikaf. Apa makna i'tikaf? Luzumul masjid li tafarrugi li ta'atillahi azza wa jalla. Wahuwa minas sunan thabitah. Bikitabillahi wa sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam. Itikaf adalah menetap di masjid untuk menghususkan diri dalam beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Ingat, itikaf untuk ibadah, bukan untuk bikin dosa. Baik dosanya karena maksiat ataupun dosanya karena bid'ah. Bid'ah dosa apa tidak? Ya iyalah. Taunya dosa gimana? Diancam oleh Al-Quran dan hadis dengan ancaman azab yang berat. Lihat tuh An-Nur ayat 63, Allah menyatakan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasul itu takut. Kalau menyimpang dari sunnah Rasul dalam melaksanakan agama ini apa namanya? Ya bid'ah tadi. Hendaklah orang seperti itu takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Itu ayat. Hadis, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nah, ada ancaman finnar. Berarti dosa. Jangan lakukan ketika itikaf ataupun di luar itikaf. Bukan berarti oh kata ustaz di dalam itikaf enggak boleh bid'ah. Nanti aja setelah lebaran. Sama gak boleh ya. Tetap tidak boleh. Maka ibadah yang dilakukan selama itikaf adalah ibadah yang disyariatkan. Bukan yang kita bikin-bikin. Bukan yang kita buat-buat. Bukan yang kita karang-karang. Bukan. Yang disyariatkan. Ya seperti qiyamu Ramadan. Salat malam. Seperti baca Al-Quran, seperti zikir, seperti berdoa, seperti infak dan sedekah. Emang bisa infak dan sedekah di dalam masjid? Ya bisa. Kencreng lewat tuh. Keluarkan dompet. Isinya keluarkan, masukkan semuanya. Dompetnya masukin lagi. Udah gak perlu. Atau lihat mungkin antara peserta-peserta ini ada yang fakir, ada yang susah, ada yang sulit. Itu ya. Silakan infak dan sedekah ke dia. Nah, itu yang disyariatkan. Dan jangankan yang haram. Yang mubah bahkan bernilai ibadah di luar itikaf, di dalam itikaf dilarang. Jangan. Bisa sebutkan contohnya apa? Apa? Jual beli, ya jual beli gak boleh dalam masjid. Karena apa, ada di antara peserta itikaf yang punya all shop. Lagi itikaf terus. Menjawab orderan. Jangan tuh, ini mau apa ini? Atau mungkin niat itikaf itu menghubungi peserta itikaf, memberi produk saya. Gak boleh yang seperti, gak boleh jual beli dalam masjid. Walaupun sekedar transaksinya atau nanya harganya seperti, gak boleh. Padahal jual beli hukumnya apa? Halal hukum asal. Tapi dalam itikaf, di dalam masjid gak boleh. Menggauli istri bukan sekedar halal, tapi juga ibadah. Tidak boleh dilakukan selama itikaf. Allah berfirman, وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Jangan kalian sentuh istri-istri kalian dalam keadaan kalian sedang iktikaf di masjid. Maka disyariatkan iktikaf terutama. Iktikaf memang tidak harus di 10 hari terakhir. Boleh dari awal Ramadan, bahkan di luar Ramadan juga boleh. Bulan Syawal mau iktikaf boleh, silakan. Bulan apapun, kapanpun. Tapi lebih ditekankan di 10 hari terakhir. Nabi alaihi salatu wasalam selalu beriktikaf di 10 hari terakhir. Diikuti oleh para sahabatnya, bahkan sebagian istri-istrinya. Berkata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, anna Nabi alaihi salatu wasalam i'takafa al-ashr al-awwal min Ramadan, thumma i'takafa al-ashr al-awsat, thumma qala, inni a'takiful asral awal Altamisu hadhihi al-laila thumma atakifu al-ashr al-awsat thumma ataitu faqila li innaha fil ashr al-awakhir faman ahabba minkum ay yatakif falyatakif. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi alaihi salatu wasallam beriktikaf di 10 malam yang pertama dari bulan Ramadan. Lalu berlanjut ke 10 hari yang kedua. Jadi 1 sampai 10 itikaf. Terus berlanjut ke 10 hari yang kedua sampai tanggal 20. Lalu beliau berkata, sesungguhnya aku beritikaf di 10 hari pertama karena mencari malam Lailatul Qadar. Gak ketemu. Lalu aku itikaf lagi di 10 hari yang kedua. Gak ketemu juga. Ya. Lalu ada yang datang. Sebagian ulama menyatakan yang datang itu adalah malaikat. Ya. Terus Abu Sa'id Al-Khudri datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam lalu berkata, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innaha fil ashril awakhir." Ternyata Lailatul Qadar ada di 10 hari yang terakhir. Faman ahabba minkum ay ya'takifa falyatakif. Siapa di antara kamu yang mau itikaf, silakan itikaf di 10 hari yang terakhir ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, bahkan ada kisah lucu. Tapi enggak perlu tertawa. Tapi terserah kalau mau ketawa juga. Dalam sahihain riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Kana Nabi alaihi salatu wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tafahu Allah azza wa jalla, thumma takafa azwajuhu min ba'dih. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah. Lalu kebiasaan i'tikafnya dilanjutkan oleh istri-istrinya. Setelah Nabi wafat, para istrinya i'tikaf di masjid di 10 hari terakhir. Ah, lalu dalam Sahih Bukhari berkata Aisyah, kana an-nabiyyu alaihi salatu wasalam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf, selalu i'tikaf di setiap Ramadan di 10 hari terakhir. Tapi di tahun yang di tahun itu Allah mewafatkannya, beliau i'tikaf 20 hari di bulan Ramadan. Sebuah hadis dari Aisyah, ini yang saya maksud dengan lucu. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada ya'takifa shallal fajra thumma dakhala mu'takifahu. Fasta'dhanathu Aisyah fa'adina laha. Fadarabat laha khaba'an. Wasa'alat Khafsah Aisyata an tasta'dhina laha fafa'alat fadarabat khaba'an. Falamma ra'at dhalika Zainab amarat bi khaba'in fadharaba laha. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mau i'tikaf, beliau salat fajar. Lalu masuk ke tempat i'tikafnya. Jadi memulai i'tikaf setelah salat subuh seperti sekarang. Lalu masuk ke tempat i'tikafnya. Tempat i'tikafnya itu di dalam masjid, beliau bikin tenda, masuk ke sana. Kemudian masuklah Aisyah radhiyallahu anha ke tenda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan minta izin untuk i'tikaf dan diizinkan. Lalu beliau memasang tenda juga. Melihat begitu, Hafsah enggak mau kalah. Datang ke Aisyah, "Aisyah, tolong mintakan izin ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya juga mau i'tikaf." Diizinkan, bikin tenda lagi. Sudah ada berapa tenda itu? 3, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah dan Hafsah. Ketika Zainab melihat demikian, siapa Zainab? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, dia memerintahkan orang untuk bikin tenda juga di dalam masjid, lalu dipasang tenda dan bikin tenda lalu i'tikaf. Jadi ada berapa? 4. 1 Nabi dan 3 lagi istri-istrinya. Falamma ra'an nabiyyu alaihi salatu wasalam ahabbiyah qala ma hadha qalu bina'u Aisyah wa Hafsah wa Zainab. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat ada banyak tenda, beliau bertanya, ini apa? Dijawab, ini tenda Aisyah, Hafsah dan Zainab. Kalau dibiarkan nanti bisa 9 tenda nanti. Karena istri beliau dalam waktu yang bersamaan 9. Bisa 9 nanti. Masjid bisa penuh sehingga tidak cukup untuk sholat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, al-birru aradna bihadha. Apakah kebaikan yang mereka inginkan dengan cara seperti ini? Inzauha, maka bongkar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dibongkarlah semuanya dan beliau meninggalkan iktikafnya di bulan Ramadan tahun tersebut. Enggak jadi iktikafnya tuh. Karena istri-istrinya 3, kalau dibiarkan apa yang terjadi nanti? Bisa ada 9. Nanti bisa-bisa para sahabat istrinya melihat juga, bisa pengen juga tuh. Cuma para wanita sahabiah zaman dahulu iri kepada kelebihan istri lain dari segi akhirat. Kalau orang lain bisa ibadah lebih, kenapa saya tidak? Nah, irinya dalam hal itu, dan itu bagus. Sedikit beda dengan wanita zaman sekarang juga suka iri sama istri yang lain. Tapi dalam hal dunia, itu tetangga beli mobil baru gitu. Masa kita terus-terusan pakai sado, akhirnya menuntut kepada suaminya. Sama-sama iri, tapi di bidang yang berbeda. Apa yang terjadi? Hatta itakafa fil asril awal min Syawal. Lalu beliau melakukan i'tikaf di bulan Syawal, pengganti dari di bulan Ramadan yang tidak jadi karena melihat istri-istrinya demikian. Ini menunjukkan boleh i'tikaf di luar bulan Ramadan. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, la a'lamun an ahadin minal ulama khilafan annal i'tikafa masnunun. Kata Imam Ahmad, aku tidak mengetahui ada seorang pun ulama yang berbeda pendapat bahwa i'tikaf itu sunnah, termasuk juga bagi para wanita. Apa maksud atau tujuan utama dari i'tikaf? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wal maqsudu bil i'tikaf inqita'ul insan anin nas liyatafarraga li ta'atillah fi masjidin min masajidihi talaban li fadlih wa thawabih wa idraki lailatul qadar. ولذلك ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالذكر وقراءة القرآن والصلاة والعبادة وأن يجتنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا. Maksud dari i'tikaf adalah memutuskan hubungan dengan manusia dalam rangka menghususkan diri beribadah kepada Allah di salah satu masjidnya, karena menginginkan karunia dari Allah serta pahalanya, serta untuk mencari Lailatul Qadar. Sehingga orang yang i'tikaf hendaklah menyibukkan diri dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, dengan sholat, dengan ibadah-ibadah lain, dan wajib menjauhi seluruh perkara yang tidak ada manfaatnya dari urusan dunia. Yang punya alsop, cobalah berhenti dulu dari alsopnya. Yang punya pekerjaan yang dia tinggalkan selama itikaf, ada pekerjaan tapi mau itikaf, dibawa kerjaannya ke masjid. Bawa laptop, bawa berkas-berkas. Ya, orang sibuk tadarus Quran, ini sibuk tok-tok-tok-tok ngetik, mencari data yang dibutuhkan, atau menulis untuk perkara-perkara duniawi. Itu bukan i'tikaf, tapi itu pindah tempat kerja. dari rumah atau dari kantor ke masjid. Maka jangan. Putuskan hubungan dengan dunia. Hanya sebentar, hanya 10 hari di antara puluhan tahun dari waktu hidup kita. Sebentar dibanding seluruh waktu hidup kita. Khusus, mengkhususkan diri beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak apa-apa berbicara tentang perkara yang mudah dari urusan dunia, baik dengan istrinya ataupun dengan sesama mu'takif, sesama orang yang i'tikaf. Berkata ya Safiyyah radhiyallahu anha, salah satu dari ummahatul mukminin, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa ataituhu azuruhu lailan fa haddatsuhu thumma qumtu li anqaliba ay li ansarifa ila baiti fa qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'i. Kata Safiyyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang i'tikaf di masjid, lalu aku mendatanginya, melayat, menziarahinya, mengunjunginya. Aku ngobrol dengan beliau. Setelah beres ngobrol, aku berdiri untuk pulang. Lalu Nabi SAW pun ikut berdiri dan mengantarkan Safiyyah ke rumahnya, lalu kembali. Hari ini muttafaqun alaih. Menunjukkan boleh waktu itikaf ngobrol dengan istrinya. Mungkin istrinya kangen atau ada keperluan, lalu datang ke suaminya ngobrol-ngobrol. Cuma ngobrol tidak lebih, lalu pulang lagi. Kalau zaman sekarang mungkin gak perlu datang, cukup telepon. Boleh telepon? Boleh, gak apa-apa. Asal isi teleponnya perkara yang tidak haram secara syar'i. Umpamanya ada telepon dari ibunya, dari orang tuanya, dari saudaranya, dari kawannya, silakan. Sama dengan ada kawan yang mengunjungi kita ke masjid, ada perlu ngobrol-ngobrol, boleh. Mereka di luar, kita di dalam. Asal isinya bukanlah hal yang terlarang secara syar'i. Ya. Diharamkan bagi orang yang i'tikaf melakukan hubungan dengan istrinya atau segala hal yang bisa menjurus ke sana. Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, dan janganlah kalian menyentuh istri-istri kalian padahal kalian sedang i'tikaf di masjid-masjid. Pernah Nabi SAW sedang i'tikaf, Aisyah sedang haid, lalu Nabi SAW kata orang Sunda mah, nololkeun mastakana kaluar. Apa? Nolol apa nolol bahasa Indonesia? Nongol. Menongolkan kepalanya keluar. Menjulurkan malidah itu. Mengeluarkan kepalanya keluar, lalu oleh Aisyah radhiyallahu anha dicuci itu kepala, dikeramasin, wa ana haid, padahal aku sedang haid, kata Aisyah radhiyallahu anha. Lalu disisir, padahal Aisyah sedang haid. Dibolehkan, karena Aisyah rumahnya di pinggir masjid Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi cukup ditongolkan saja kepalanya, lalu dikeramasin gitu ya. Lalu disisirin. Bayangkan lagi ibadah, lagi itikaf saja, masih sempat-sempatnya Aisyah mencucikan kepala Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi di luar itikaf. Oleh karena itulah maka dibolehkan hal-hal seperti tadi. Boleh gak orang yang itikaf keluar? Keluarnya orang yang itikaf dari masjid ada tiga jenis keluar. Pertama, al-khuruj li amrin la budda minhu taba'an aw syar'an. Pertama, keluar karena sesuatu yang mesti, baik secara alami ataupun secara syar'i. Secara alami contohnya untuk ke WC, BAB, BAK dan BA. BA enggak perlu keluar. Boleh di dalam masjid. Kan gak mungkin melakukan itu di dalam masjid, maka boleh. Atau untuk wudu, itu yang syar'i. Keperluan yang keluar karena keperluan yang syar'i untuk wudu atau untuk mandi. Wudhu wajib secara syar'i untuk orang yang mau sholat. Atau untuk mandi bagi yang junub. Mungkin enggak yang sedang itikaf junub? Mungkin. Umpamanya dia lagi tidur dalam masjid di tengah itikafnya, lalu mimpi basah, lalu junub. Batal tidak saumnya? Tidak batal. Baik siang hari ataupun malam hari. Apa mungkin yang itikaf mimpi begitu? Ya sangat mungkin. Karena mimpi itu bukan ikhtiar dia. Dia tidak berdosa kalau mimpi begitu. Karena mimpi tidak bisa direncanakan. Tidak bisa diikhtiarkan. Gak bisa seorang sebelum tidurnya, saya sekarang mau mimpi jadi pengantin baru. Keinginannya begitu, pas mimpi benerannya dikejar-kejar orang gila. Teriak-teriak dia. Jadi bukan ikhtiar dia, bukan usaha dia, maka tidak berdosa. Tapi hukum junubnya berlaku bagi dia. Tetap dia junub dan wajib mandi. Mungkin gak di masjid mandinya? Gak mungkin. Bisa basah karpet. Bisa berantem dengan DKM. Maka dia keluar. Maka untuk yang seperti ini boleh. Termasuk untuk makan, minum, sahur, dan buka bila tidak disediakan di masjid. Di masjid tidak ada yang menyediakan, dia waktu buka sahur harus keluar, boleh dia keluar. Cari tukang nasi goreng pada waktu jam 3 atau jam setengah 4 pagi. Nah kalau kita kan di sini disediakan ya. Jadi tidak ada keperluan untuk keluar untuk makan. Ah saya mau beli bakso, gak boleh. Kalau mau baksonya suruh ke sini, tukang baksonya. Kalau keluar gak boleh. Karena apa? Karena di sini sudah disediakan walaupun bukan bakso. Itu perkara yang pertama dibolehkan dan tidak membatalkan iktikafnya dan tidak merusak iktikafnya. Kedua, al-khuruj li amri ta'atin la tajibu alaih ka'iyadati marid wa syuhudi janazah wa nahwi dhalik fala yaf'anuhu illa ayashtarita bidhalik. Kedua, keluar untuk melaksanakan ketaatan yang tidak wajib. Untuk melakukan ibadah, tapi tidak wajib ibadah itu bagi dia. Seperti melayat orang yang sakit. Apa hukumnya? Sunnah. Atau fardu kifayah. Tapi tidak wajib bagi dia. Atau mengurus jenazah. Atau yang sejenisnya. Ya. Maka dia tidak boleh keluar untuk menengok yang sakit, untuk mengurus jenazah. Kecuali kalau dia mensyaratkan hal itu di awal iktikafnya. Umpamanya ketika awal mau iktikaf, dia niat iktikaf dan dia menyatakan saya tidak akan keluar. Kecuali kalau nanti ada yang sakit saya akan menengok. Kalau ada jenazah yang mati, ya jenazah pasti mati. Saya akan mengurus karena kabita, apa kabita itu? Karena tergiur oleh pahalanya. Ikut mensolatkan jenazah berapa pahalanya? Satu kirot. Bukan satu kirot. Satu kirot. Kalau sampai menguburkan berapa? Dua kirot. Satu kirotnya sebesar gunung Uhud. Besar banget ya. Maka kabita atau tergiur dengan pahalanya, kita mensyaratkan kalau nanti ada yang meninggal, walaupun saya sedang itikaf, saya akan keluar untuk ikut ngurus. Boleh kalau disyaratkan, tapi kalau tidak disyaratkan maka tidak boleh. Ini keluar yang kedua. Ketiga, al-khuruj li amrin yunafil i'tikaf. Kal-khuruj lil bay' wa syara wa jima'i ahli wa mubasharatihim wa nahwi dhalik. Fala yaf'aluhu la bisyartin wa la bighairi syartin. Liannahu yunaqidul i'tikaf wa yunafil maqsuda minhu. Wa yunafi maqsuda minhu. Ketiga, khuruj atau keluar untuk keperluan-keperluan yang bisa merusak iktikafnya. Seperti keluar untuk kepentingan dunia. Seperti untuk jual beli. Atau untuk mendatangi istrinya sekedar melampiaskan syahwatnya. Atau yang sejenis itu. Maka tidak boleh. Maka Karena itu tidak boleh secara syar'i baik disyaratkan atau tidak sebelumnya. Jadi enggak boleh seorang mau itikaf, saya itikaf kecuali nanti kalau umpamanya saya sudah kebelet pengen baso, saya keluar. Maka tetap tidak boleh. Atau pengantin baru itikaf, saya akan tetap di masjid kecuali salah umpamanya istri memanggil. Baru keluar dulu nanti balik lagi. Enggak boleh yang seperti itu. Bahkan itu yang dilarang oleh Al-Qur'an, wala tubasyiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Maka tidak boleh dan gugurlah i'tikafnya. Batal i'tikafnya. Apa dosa apa tidak? Tidak, membatalkan sesuatu yang sunnah tidaklah berdosa. Jangankan membatalkan, tidak melakukan yang sunnah tersebut dari awal itu pun tidak apa-apa ya. Inilah keutamaan 10 hari yang terakhir. Nanti pada besok hari di jam yang sama kita akan bahas tentang Lailatul Qadar. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dipersilakan bagi ikhwan yang akan mengajukan pertanyaan, bagi akhwat boleh dilempar kertas pertanyaan dari atas ya. Kertas aja, jangan diisi yang berat, kena kepala orang. Iya, untuk operator di Roja disiapkan ya selang-seling. Assalamualaikum wabarakatuh. Asnya jangan disingkat. Alhamdulillah kami para lansia telah dimuliakan di masjid ini dengan diberi tempat khusus. Ada sedikit pertanyaan, apakah tempat itu termasuk masjid sehingga tidur dan kegiatan kami sama dengan di masjid atau harus keluar kamar di masjid? Tempat khusus itu maksudnya apa? Kalau di tempat ibu-ibu sekarang di atas ya itu masjid. Maksudnya mungkin masuk kamar gitu? Iya, di kamar itu ada disediakan kamar khusus untuk nyimpen barang-barang gitu ya. Nyimpen barang-barang terus. Dipasang CCTV enggak di sana? Dipasang. Ibu-ibu kalau masuk ke sana pakai jilbab ya. Karena ada CCTV. Kenapa ada CCTV? Ya, mungkin ada kejadian orang yang ngambil barang. Di sini ada banyak CCTV. Siapa yang niat ke sini untuk memanfaatkan kesempatan terpantau tuh. Di mana saja kameranya saya enggak akan kasih tahu. Hidden kamera. Kalau dikasih tahu nanti dia bisa, pokoknya ada. Kamar yang tempat nyimpan barang-barang tidak termasuk bagian dari bangunan masjid. Jangan tidur di sana, Bu. Sana khusus barang-barang. Apalagi kalau tidur kan berarti membuka jilbabnya ya. Kelihatan nanti oleh ikhwan. Jadi tidurlah di ruangan masjid yang sekarang ibu pakai kajian. Kalau ada keperluan ke sana untuk ambil sesuatu ya boleh. Tidak apa-apa. Ustaz, apakah benar salah satu syarat iktikaf adalah di masjid, di tempat masjid wakaf? Dan apakah masjid ini wakaf? Iya, masjid ini tanahnya wakaf, bangunannya wakaf, karpetnya wakaf, kameranya wakaf, semuanya wakaf. Iya, tidak diragukan. Perlu diperlihatkan sertifikat wakafnya. Ada sertifikat wakafnya. Tentang apakah masjid itu harus wakaf, ulama ikhtilaf, tapi jumhur ulama menyatakan ya. Karena apa? Makna wakaf adalah berhenti. Tahu dengar istilah wakaf dalam ilmu tajwid? Ya. Kalau ada tanda wakaf, harus apa? Berhenti. Makna wakaf adalah berhenti. Kenapa disebut berhenti? Sebab barang yang diwakafkan sudah berhenti dari kepemilikan manusia. Itu sudah bukan milik manusia lagi, tapi sudah milik Allah. Yang menjadi dalil bahwa masjid harus wakaf, Allah berfirman, wa annal masajida lillah falatad'u ma'allahi ahada. Surah Jin ya. Wa annal masajida lillah. Dan sungguhnya masjid-masjid itu semuanya milik Allah. Kalau semua milik Allah berarti bukan milik lagi manusia, berarti itu wakaf. Berdasarkan hal itu, sebagian ulama ada yang menyatakan masjid harus wakaf. Sekarang bagaimana kalau masjid milik orang? Dia tidak mewakafkannya. Dia bangun masjid untuk sholat, termasuk lima waktu ataupun jumatan. Tapi dipinjamkan tanahnya, bahkan juga bangunannya silakan pakai. Tapi kalau suatu saat dia kepepet butuh, dia akan menjual lagi. Menjual lagi itu dan gak bisa kita pakai lagi. Apakah itu termasuk masjid? Iya. Sebagian ulama berdasarkan yang tadi tidak. Sebagian ulama lagi iya. Karena apa? Karena kalau harus wakaf maka di negeri tertentu bisa-bisa gak ada masjid yang bisa digunakan untuk itikaf. Seperti umpamanya di negara tertentu seluruh tanah milik negara umpamanya. Manusia warga hanya punya HGB umpamanya ya. Bukan milik pribadi. Kalau umpamanya si pemerintah mau memanfaatkan bangunan itu, ya mestinya harus di masjidnya harus diruntuhkan, pindah silakan itu dipakai jadi kantor atau jadi taman atau apa. Ada enggak yang begitu? Ada. Masjid agung di setiap kota itu milik siapa? Pemerintah. Milik orang. Walaupun orangnya komunitas, sistem seperti pemerintah, bukan milik Allah. Kalau pemerintah nanti mau menggunakan masjid itu setelah umpamanya ada apa ya, penelitian lagi, masjid ini enggak strategis nih di sini. Di sekelilingnya mall, bioskop, tempat maksiat di sana ya, celok di tengah-tengahnya ada masjid kurang kondusif nih. Ketika orang sholat ada diskotik di sana, wah gumbrang gambreng, gitu ya. Ketika orang sholat mal-mal di sana suka nyetel musik dan lagu secara keras, ya keganggu. Lalu pemerintah, pemkot atau pemda berinisiatif kita pindahkan masjid ini, jangan di sini. Ini pusatkan saja untuk tempat perbelanjaan, pusat perbelanjaan, kita pindah ke sini. Bisa enggak? Bisa. Ada enggak kasus itu? Iya, ada. Apakah itu bukan masjid yang kita enggak boleh iktikaf di sana? Kalau iya, maka di negara-negara kafir bisa-bisa enggak ada yang masjid yang bisa dipakai iktikaf. Karena negara-negara kafir, tanahnya milik pemerintah. Kemudian kita hanya HGB saja, hak guna bangun atau hak guna pakai. Cipaganti, masjid apa bukan? Masjid di Bandung ya, milik siapa? Pemerintah. Itu masjid, itu kaum masjid tertua di Bandung sebelum ada masjid agung juga itu sudah ada. Itu milik pemerintah. Tanahnya di sana, jangankan masjid, rumah saja di sana masih milik pemerintah. Apakah boleh enggak kita itikaf di sana? Kalau memang harus wakaf, itu bukan wakaf. Itu milik pemerintah. Maka menurut yang pertama tidak boleh itikaf di sana, ya. Nah, melihat hal itu sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa wakaf tidak harus bahwa masjid tidak harus wakaf. Lalu kembali pengertian masjid dikembalikan kepada urf. Kalau orang bangun bangunan itu untuk masjid, baik wakaf atau tidak, orang-orang semuanya menyebut itu masjid, kemudian dinamai dengan nama masjid anu, semua orang sepakat masjid, ya itu masjid, baik wakaf ataupun tidak. Maka kalau umpam masjid harus wakaf, kalau yang bukan wakaf, bukan masjid, kecipaganti kita enggak boleh tahiyatul masjid. Ke masjid agung enggak boleh tahiyatul masjid. Karena statusnya bukan wakaf. Fasum itu. Ya. Jadi ulama ikhtilaf. Saya lebih cenderung ke yang kedua, bahwa masjid tidak harus wakaf. Jadi boleh itikaf di sana. Di studio siapa? Dadang atau Muzain? Silakan, ada pendengar yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ada pertanyaan melalui SMS dari Abu Lukman. Assalamualaikum, mengapa banyak makan dan banyak tidur dapat membuat hati mati? Mohon penjelasannya, syukron, jazakallahu khairan. Mengapa banyak makan dan banyak tidur bisa membuat hati mati? Itu materi tahun lalu ya, materi itikaf tahun lalu ya. Ketika kita membahas persiapan hati menghadapi godaan setan. Sekarang kita mulai masuk mengobati hati yang sudah terkena subhat setan, ya. Itu kemarin dibahas dan nanti juga akan dibahas lagi, ya. Alasannya Imam Ibnu Qayyim menyatakan, banyak makan dan banyak tidur mematikan hati bahkan akal dan pikiran. Pertama, penjelasan secara psikis, banyak makan dan banyak tidur itu tidak mengoptimalkan fungsi hati dan fungsi pikiran. Ibarat pisau tidak diasah. Pisau yang tadinya tajam dibiarkan lama tidak dipakai akan apa? Akan tumpul. Dibiarkan tidak diasah akan tumpul. Maka wajib diasah terus biar tajam. Hati dan pikiran wajib diasah. Dengan cara apa? Difungsikan sesuai fungsinya. Ya, diisi oleh ilmu, diisi oleh ibadah, ikhwan. Kalau ingin belajar dengan konsentrasi penuh, ketika mempelajari ilmu dunia, sains, kayak teknologi, kedokteran atau apa, coba sering-sering membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Menghafal Al-Quran bisa mempertajam ingatan, mempertajam daya analisa dan menguatkan bertahan lamanya hafalan yang ada dalam diri kita. Kalau kita mau belajar, ingin fokus ke pelajaran, coba beberapa menit sebelumnya baca Al-Quran. Itu akan bersihkan hati dan juga pikiran. Pas masuk, ya, fokus insya Allah. Lebih fokus daripada kalau kita tidak membaca Al-Quranul Karim. Nah, kalau kita sering tidur dengan porsi yang berlebih atau juga makan dengan porsi yang berlebih, itu juga akan menumpulkan hati dan pikiran kita karena tidak terpakai. Karena pikiran dan hati ini kalau banyak tidur dan banyak makan menunjukkan lebih fokus kepada kesenangan dunia sesaat, tidak terpakai, tertumpulkan oleh hal itu. Oleh karena itulah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk terlalu banyak makan dan terlalu banyak tidur. Wallahu a'lam. Nanti akan kita dapati penjelasan itu di materi daurah ya insya Allah. Bila sering ngantuk pada saat itikaf, apakah termasuk yang terhalang dari mendapatkan keutamaan? Kalau ngantuknya karena memang kita memforsir diri untuk malamnya baca Quran, berdoa. Siangnya pasti ngantuk enggak? Ya pasti ngantuk. Ketika kajian terkantuk-kantuk saya maklumilah. Ya. Maka tidak apa-apa. Tidak merusak. Tapi kalau ngantuknya terlalu kebanyakan tidur. Setiap istirahat tek, langsung dugsek, pelor. Begitu nempel langsung. Molor gitu, dugsek itu begitu dug itu menempelkan kepala di bantal, sek itu langsung tidak bergerak sama sekali, dugsek. Sampai pas mau kajian dibangunkan lagi juga susah, ya. Sering tidur juga bisa melemahkan syaraf kita, akhirnya kita ngantuk terus. Jadi kalau normal dan wajar maka tidak apa-apa. Apa saja syarat yang membatalkan sholat isyraq? yang batalkan sholat isyrak kalau umpamanya dia keluar masjid sebelum syuruk. Umpamanya Nabi SAW menyatakan siapa yang anak sholat subuh dengan masjid, dengan imam di masjid sampai selesai, lalu berzikir sampai matahari terbit, setelah itu sholat dua rakaat, maka dia memperoleh pahala haji dan umroh secara sempurna. Jadi sholatnya pertama berjamaah dengan imam di masjid, kedua berzikir sampai matahari terbit, lalu setelah itu jangan pas matahari terbit tapi setelah, baru sholat dua rakaat, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh. Kalau sebelum matahari terbit dia sudah keluar pulang, ya sudah, dia gak memperoleh kesempatan itu. Ya, bagaimana kalau batal atau tertidur lagi zikir, tidur lagi ngaji, begini tidur, ya keluar dulu wudu, balik lagi boleh, karena itu ada uzur ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan lagi melalui SMS. Dimulai pukul berapa diperkirakan Lailatul Qadar? Syukran jazakallahu khairan dari hamba Allah di Bandung. Pukul berapa Lailatul Qadar dimulai? Dari maghrib. Besok kita kajian tentang kapan mulai Lailatul Qadar. Dari maghrib. Apa dalilnya? Besok. Besok kita bahas. Apa boleh peserta itikaf mengikuti taklim seperti ini? Kalau gak boleh gimana tuh? Ya boleh. Taklim termasuk ibadah yang disyariatkan. Boleh. Membaca buku boleh. Membuka internet, membuka YouTube, lalu mendengarkan ceramah melalui YouTube boleh. Asal jangan mengganggu orang di sekitar pakai headset ya. Jangan sampai speakernya dikeluarkan keras-keras. Ada yang tidur, ada yang sholat, ada yang zikir, terganggu, jangan. Menonton ceramah lewat YouTube-nya sunnah. Tapi kalau yang sudah ini mengganggu orang lain jadi haram, tidak boleh. Pakai headset atau di silent. Kalau di silent mah tuh bukan dengar ceramah, pakai headset ya. Boleh. Makanya kita adakan kajian tapi tidak sepadat dulu ya. Mungkin kita hanya 3 kali. Pertama sekarang ba'da subuh. Terus nanti dari jam 10 sampai jam zuhur. Zuhur asar istirahat. Silakan mau tidur, mau baca Quran, mau zikir. Kita mau lagi ba'da asar nanti sampai menjelang berbuka ya. Terakhir ya. Membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Apakah dibaca setiap malam dari 10 hari terakhir Ramadan? Iya. Sesering mungkin membaca doa ini setiap malam. Baik itu Lailatul Qadar ataupun bukan. Sebab kita tidak tahu apakah malam itu Lailatul Qadar ataukah bukan. Ya, maka sering-seringlah membaca doa ini di setiap malam. Pertanyaan masih sangat banyak tapi waktu yang kita miliki sudah cukup sampai di sini. Insya Allah nanti sekitar jam 8 kita akan ada pembukaan acara itikaf. Jam 10 nanti mulai acara kajian materi awal. Bagi radio-radio yang sekarang bergabung dan nanti ingin ikut menyiarkan kajian-kajian di sini, silakan berhubungan dengan Radio Roja ya. Nanti kita akan sapa. Oh sekarang Jumat. Oh ya berarti nanti siang tidak ada, nanti jam 10 tidak ada kajian ya, persiapan Jumat, tapi nanti jam 8 kita akan mulai pembukaan, mulai lagi nanti sore ba'da asar ya. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.